Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'ashir al-ikhwa ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada sore hari ini, tepat pada tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Syekh Al-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim ibn Husain ibn Mahmud Al-Bukhari hafizahullah war'ah. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan terakhir, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari apa yang berkaitan dengan syahrul Ramadan. Malam hari ini biiznillah ta'ala kita akan memasuki malam pertama dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam ke-21, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dari riwayat al-Imam Al-Bukhari, begitu pula Imam Muslim alaihi marahmatullah, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, ya'takifu al-ashr al-awakhir, beliau beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, hatta tawaffahullah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga malam hari inilah dengan ghurubu syams, dengan terbenamnya matahari, tanda dari tanggal 21 Ramadhan telah masuk. Maka ikhwah atau teman-teman kita yang akan melaksanakan sunnah i'tikaf disunnahkan untuk masuk ke tenda-tendanya. Bagi mereka yang belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amalan yang agung ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merupakan contoh terbaik bagi seluruh umatnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah beliau alaihi salatu wassalam, kana ahya lailahu, adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang akan senantiasa ketika bertemu 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan, ahya lailahu, menghidupkan malam harinya dengan amalan-amalan ketaatan, dengan salat at-tarawih atau bisa dinamakan dengan salat tahajud, qiyamul lail, masuk ke dalam keumuman keutamaan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, termasuk mereka-mereka yang melakukan sunnah qiyam salat malam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Insyaallah taala pembahasan khusus terkait dengan bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, amalan-amalan ibadah beliau biiznillah ta'ala akan kita bahas pada muqaddimah di besok hari insyaallah ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin fokus dengan apa yang berkaitan ibadah al-i'tikaf untuk sedikit mengingat-ingat, mentadzkir kepada beberapa ikhwah atau kepada teman-teman talabah sekalian yang akan melaksanakan sunnah yang agung ini. Al-i'tikaf adalah sunnah yang tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertemu dengan akhir dari bulan Ramadhan. Maka berbahagialah kepada teman-teman, kepada para ikhwah, talabah yang memiliki kesempatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunnah yang agung ini. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jangan kalian berhubungan dengan keluarga-keluarga kalian selama kalian aakifun, beriktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula firman Allah Jalla wa ala, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'aqifin warka'is sujud." Telah kami buat perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabiullah Ibrahim, begitu pula dengan Nabiullah Ismail, agar mereka berdua tahhira baitiya, mensucikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni al-masajid secara umum dan secara khusus adalah Masjidil Haram, untuk mereka orang-orang yang akan tawaf di sekitar Ka'bah, begitu pula orang-orang yang akan i'tikaf dan orang yang akan melaksanakan salat berjamaah. Maka dari dua ayat ini disebutkan lafaz al-i'tikaf. Artinya ini adalah amalan ibadah, amalan saleh sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang direalisasikan, diamalkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Al-i'tikaf secara umum memiliki makna luzumul masjid. Ketika seseorang berada tinggal di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, li ta'atillah, untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walittafarrugi fil ibadah, dan untuk memfokuskan dirinya dalam melakukan amalan-amalan saleh. Maka kita akan masuk kepada adab-adab al-mu'takifin berkaitan dengan definisi yang telah disebutkan oleh para ulama ini, yaitu luzumul masjid li ta'atillah walittafarrughi fil ibadah, ketika seorang tetap berada di masjid Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya dan untuk memfokuskan dalam beramal amalan-amalan ketaatan. Maka adab yang pertama bagi mereka yang melakukan al-i'tikaf, karena ini adalah amalan soleh, haruslah dia ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya kemurnian niat, tujuan duniawi yang dia selipkan pada hatinya, maka keletihan dia dalam beramal soleh, yang mungkin tengah malam dia akan bergadang, kurang tidurnya karena memperbanyak interaksi dengan Al-Quranul Karim, akan sia-sia. Maka jika kita ingin amalan-amalan ketika beriktikaf tersebut terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan teranggap sebagai amalan soleh, murnikanlah tujuan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi mereka mu'takifin dan secara umum yang perlu diketahui oleh kita semua, orang-orang yang mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita, al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, begitu pula Ibn Baz, Ibn Utsaimin, al-ikthar minan nawafil umuman, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Apakah itu dari salat? Maka dia disunnahkan untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Apa itu salat duha ataukah salatul isyraq ketika matahari telah terbit 15 menit setelahnya, ataukah salat-salat sunnah yang lainnya, salat mutlak. Begitu pula pada qiraah, memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Begitu pula memperbanyak bacaan terhadap karya-karya para ulama, kitab-kitab para ulama, karya-karya mereka. Maka hal ini termasuk yang disunnahkan bagi mereka yang melakukan al-i'tikaf. Dan ini sangat berkaitan erat dengan adab yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kita, al-intiqalu min naw'in ila naw'in akhar minal ibadah. Berpindah-pindah, diselingi antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi hanya, jangan hanya sekedar sholat terus, nanti akan bosan. Diselingi, ketika sudah mulai bosan untuk sholat-sholat sunnah, diselingi dengan membaca Al-Quranul Karim. Terus fokus membaca Al-Quranul Karim, akan datang masa bosannya, maka diselingi dengan membaca karya-karya para ulama, bosan dengan membaca karya para ulama diselingi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bosan dengan zikir kembali lagi kepada salat, begitu dan seterusnya. Maka tujuannya intiqal min naw'in ila naw'in akhar minal ibadah adalah untuk seorang tetap ada dalam amalan ketaatan. Jangan sampai ketika dia futur, sudah malas melakukan salat, sudah malas membaca Al-Qur'an, sementara masih ada 4 hari ke depan untuk seorang i'tikaf atau 2 hari ke depan, maka dia habiskan waktunya dengan tidur, dengan bercengkrama, dengan mengobrol, dengan melakukan perbuatan yang sia-sia, sehingga apa yang telah dia kerjakan dari malam ke-21 sampai ke-24 tadi atau 27 atau yang seterusnya akan tidak akan memiliki sebuah athar, sebuah pengaruh pada kehidupan dia. Wallahu al-musta'an. Kemudian yang berikutnya adalah al-hirsu fi taharri Lailatul Qadar. Bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang telah kita ketahui bersama khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 malam. Atau 1000 bulan, afwan. Lebih baik dari 1000 bulan. Hitungannya adalah 83 tahun lebih. Ketika seorang bertepatan malam Lailatul Qadar melakukan amalan-amalan saleh, apakah itu membaca Al-Qur'an, salat, berzikir. Zikir cakupannya luas, bertahmid, bertahlil, bertakbir dan yang lainnya, maka lebih baik dibandingkan dia melakukan amalan tersebut selama 83 tahun. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, "Taharru Lailatul Qadr." Carilah oleh kalian malam keutamaan tersebut, yakni malam Lailatul Qadar. Fil witri minal ashril awakhir, pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, yang insyaallah taala akan kita bahas sedikit pada mukaddimah yang akan datang biidznillahi taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan karya dari Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari, yang mana pada pertemuan kemarin sedikit kita telah membahas pembahasan kedua yang beliau tuliskan, Nususun Fit Tahdhiri Minal Fitnah, dalil-dalil, nas-nas yang berkaitan dengan peringatan untuk kita tidak mendekati fitnah. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, amma ma yata'allaqu bil fitnati, adapun yang berkaitan dengan fitnah, wa ma adrakum mal fitnah, dan kalian telah mengetahui apa itu fitnah. Yang telah kita singgung sedikit pada pertemuan kemarin, fitnah memiliki dua definisi, yaitu definisi secara khusus dan definisi secara umum. Definisi secara khusus yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal ketika al-fitnah ini tidak akan memiliki dampak positif, artinya dia adalah kullu makruhin, segala sesuatu yang dibenci akan mendapatkan, akan memberikan dampak-dampak negatif, mempengaruhi kehidupan seseorang menjadi lebih buruk. Ini namanya fitnah. Adapun definisi secara umum, secara global, dan ini hukum asalnya, yaitu fitnah adalah al-ikhtibar wal imtihan. Fitnah adalah cobaan dan ujian yang bisa memiliki dampak positif, bisa pula memiliki dampak negatif. Ini secara umum. Dan pembahasan beliau di sini adalah pembahasan fitnah dilihat dari sisi atau dilihat dari tinjauan yang khusus, yaitu fitnah yang memiliki makna kullu makruh, segala sesuatu yang dibenci. Fa innan nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam, qad hadzarana minal fitani, telah memperingatkan kita semua dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Fal mar'u, maka seorang muslim, masyru'un, disyariatkan lahu, kepadanya, ayata'awwadha min arba'i fitanin qabla salamihi. Dia disyariatkan untuk membaca, berta'awud, membaca isti'adzah, meminta perlindungan, membaca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum salam dari salatnya, berlindung dari arba'i fitanin, 4 jenis fitnah. Yang telah kita sebutkan kemarin adalah doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Empat doa, empat jenis fitnah yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu membacanya sebelum salam di setiap salat kita, apakah itu salat wajib ataukah salat sunnah. Ya Allah, semoga aku ya Allah, aku memohon perlindungan. Ya Allah, aku Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku memohon perlindungan min adzabi jahannam, perlindungan dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dari azab kubur, yakni siksaan yang akan didapati oleh seorang muslim di kuburannya, wal a'udzu billah, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku memohon perlindunganmu ya Allah dari fitnah al mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Begitu pula aku memohon perlindungan padamu ya Allah min syarri fitnati al-masihid dajjal, dari jeleknya fitnah ad-dajjal. Allahumma sallim sallim. Wa dzalika li'idhamiha. Kenapa kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaca doa tersebut? Karena empat jenis fitnah ini adalah empat jenis fitnah yang besar yang akan didapati pada diri seorang muslim, sehingga seorang harus mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum hafal, silahkan untuk menghafal. Bagi yang telah menghafal, silahkan untuk mengamalkan apa yang telah antum ketahui dan antum ilmui. Fal fitanu amruha khatirun, kata beliau. Maka fitnah-fitnah ini perkaranya sangatlah berbahaya. Wahiyya muhlikatun, fitnah-fitnah tersebut akan membinasakan liman tasyarrafa laha. Tasyarraf maknanya adalah ta'arrab. Ta'arraba memiliki makna tasadda. Tasadda memiliki makna irtafa'a ra'sahu liyanzura ilaiha. Seorang yang mengintip, mengangkat kepalanya untuk melihat kepada fitnah tersebut. Niatnya hanya ingin mengintip, sedikit melihat fitnah apa yang terjadi, sekedar ikut-ikutan di awal-awal fitnah. Ini makna tasyarraf, ay ta'arraba, ay tasadda. Makna dari tasadda adalah irtafa'a ra'sahu liyanzura ilaiha. Dia menoleh ke arah fitnah tersebut. Maka barang siapa yang menoleh kepada fitnah itu, kata Syekh Al-Bukhari, waqad hadzar muhlikatun liman tasyarrafa laha, akan binasa. Muhlikatun liman tasyarrafa laha. Fitnah itu akan membinasakan orang-orang yang menoleh ke arahnya. Sekedar menoleh, sekedar mengintip fitnah yang terjadi, diberikan ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terjatuh, hanyut di dalam arus fitnah tersebut. Waqad hadzara minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadith. Dan telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis beliau tentang peringatan untuk kita tidak mendekati fitnah tersebut. Telah disebutkan di dalam sabda-sabda beliau berupa at-tahdzir minal fitan, peringatan untuk kita menjauhi dan tidak mendekati fitnah-fitnah tersebut. Minha, di antara hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah marawahu muslimun, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, di dalam sahih Imam Muslim, min hadithi Hudzaifah, yakni Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tu'radul fitanu ala qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala alal qulub, di setiap hati-hati seorang muslim akan dibentangkan, akan dibuka di hadapan hati-hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, kal hasiri 'udan 'uda, sebagaimana dibentangkannya sebuah tikar, dibuka lebar-lebar fitnah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hati-hati hamba Allah jalla wa ala. 'Udan 'uda, berulang-ulang setiap hari, setiap saat fitnah itu akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati muslimin. Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah azza wa jalla adalah zat yang basirun, maha melihat, maha memantau. ketika dibentangkan fitnah tersebut pada setiap hati-hati kita, dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mana yang usyribaha, hati mana yang mencoba untuk mengambil fitnah tadi, jenis hati yang ingin tersibukkan dengan fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun sauda, maka hati tersebut akan diberikan satu titik hitam. Besoknya lagi, karena ini berulang-ulang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah akan dibentangkan di setiap hati-hati muslimin. Ketika sudah dibentangkan, ada jenis hati yang melihatnya, ada jenis hati yang menoleh ke arahnya, sibuk dengan fitnah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik hitam. Wa ayyu qalbin, adapun hati yang angkaraha, yang mengingkarinya. Jadi telah dibentangkan, telah dibuka lebar sebagaimana lebarnya karpet ini, lebarnya tikar-tikar ini. Bersama dengan itu dia angkaraha, mengingkari fitnah yang ada. Tidak mau ikut larut, tidak mau mengikuti arus fitnah yang terjadi. Cukup dia mengetahui dan apa bimbingan ulama, sekedar itu, tanpa berluas-luas dalam memiliki wawasan tentang fitnah tersebut. Maka kalau dia mengingkari fitnah yang ada, tidak sibuk dengannya, nukita fihi nuktatun bayda, hatinya akan diberikan satu titik putih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta tasira ala qalbayn, maka hati-hati muslimin, hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala akan terbagi menjadi dua. Jenis hati yang pertama, kata beliau, ala abyadha mithlas safa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jenis hati yang pertama adalah hati yang putih, cerah, mithlas safa, seperti cerahnya udara. As-safa memiliki makna yang sangat luas, maksudnya adalah safa al-jau, artinya khala minal ghaim, sebuah udara, sebuah cuaca yang tidak ada mendung sama sekali. Begitu pula safa al-ma, air yang jernih, air yang tidak kotor. Maka safa ini maknanya sangat luas, segala sesuatu yang jernih, segala sesuatu yang suci, segala sesuatu yang tidak tercampuri di dalamnya kotoran-kotoran. Maka ini jenis hati yang pertama, abyad, putih bersih, cemerlang. Kalau lafadz safa ini dibawa ke udara, maka bersihnya seperti udara, tanpa ada debu-debu. Dibawa lafadz ini ke air, maka airnya jernih, bening. Maka ini jenis hati yang pertama. Jenis hati yang kedua, atau jenis hati yang pertama ini dijelaskan oleh Nabi SAW, فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ, fitnah-fitnah yang ada, yang dibuka, dibentangkan lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jenis hati yang pertama ini, la tadurru, tidak akan memudaratkan hati tersebut. Madamatis samawati wal ard, selama tegaknya muka bumi ini, tegaknya langit dan bumi ini. Sebelum terjadi hari kiamat, fitnah terus ditawarkan kepada dia, dibentangkan di hadapannya, akan tetapi la tadurru, akan tetapi la tadurruhu, tidak akan mempengaruhi, tidak akan menjadikan hati tersebut jelek. Ini jenis hati yang pertama. Wal akhar, ada pun jenis hati yang kedua, aswadu murbadan, hati yang hitam. Murbadan, makna dari murbadan adalah murbadan fa'ilu al-irbad, fa'ilu irbad. Maknanya apa? Taghayyara al-lawnu shay'an fa shay'an. Taghayyara al-lawnu shay'an fa shay'an, berubahnya warna sedikit demi sedikit. Maka hati yang jenis kedua ini, ketika diberikan satu titik hitam oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas menjadi hati yang hitam legam. Tapi satu fitnah diberikan titik hitam, fitnah yang kedua titik hitam lagi, fitnah yang ketiga titik hitam lagi, fitnah yang berikutnya titik hitam lagi, terus sampai hati tersebut menjadi hitam, aswad, murbadan, semakin hitam terus, semakin ada fitnah semakin hitam, semakin dibentangkan fitnah semakin hitam. Karena jenis hati yang kedua ini adalah hati yang selalu tasyarraf, selalu sibuk dengan arus fitnah yang ada, akhirnya dia hanyut dengan fitnah tersebut, terfitnah, jatuh ke dalam fitnah, jatuh ke dalam fitnah, karena dia adalah jenis hati yang kedua. apa ibaratnya atau perumpamaannya yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati yang kedua ini kalkuzi mujakhian, seperti satu cangkir yang terbalik. Cangkir yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan, keadaannya hati yang tidak mengetahui al-ma'ruf, hati yang tidak bisa mengenal ini adalah kebaikan. Wala yungkiru munkara, dan hati tersebut tidak akan bisa mengingkari kemungkaran yang ada. Illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang telah diterima oleh hawa nafsunya. Cangkir yang terbalik, dimasuki air sebening apapun, dimasuki air sejernih apapun, diberikan titik putih sebanyak apapun tidak akan berpengaruh, karena terbalik, tidak bisa ada yang menampung. Berbeda dengan jenis hati yang pertama, jernih isinya, putih, cemerlang, karena memang ketika ada fitnah, dia tidak sibuk dengan fitnah tersebut. Berbeda dengan jenis hati yang kedua, setiap ada fitnah, pasti dia terjatuh di dalamnya. Maka, apa yang diserap oleh jenis hati yang kedua ini, apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika Nabi SAW, ayat-ayat Allah SWT dibacakan kepada dia, tidak sejalan dengan hawa nafsunya, maka tidak akan dia terima. Walaupun ini di hadapan dia adalah karya-karya para ulama, tafsir-tafsir para ulama. Kalau misalkan dia terfitnah dengan fitnah khalqil Quran misalkan, atau fitnah takfiri al-khawarij, sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wasallam membantah mereka, akan tetapi selama hati mereka tertutup seperti cangkir yang terbalik, sebanyak apapun ayat yang kita sampaikan, sebanyak apapun hadis yang kita sampaikan, tidak akan bisa diserap ke dalam hatinya, karena hatinya akan menyerap apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau tidak sesuai, diingkari fitnah tersebut, maka dia akan marah, hati tersebut akan memberontak. Maka jadilah hati yang kedua ini aswadu murbadan, lama kelamaan akan menjadi hitam legam. Maka ikhwati fillah ya rahimakumullah, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah penting. Di antaranya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang fitnah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udan uda, berulang-ulang setiap hari, setiap saat. Jadi kita tidak akan bisa merasa aman dari fitnah. Mungkin hari-hari kita enggak merasa Allah memberikan fitnah pada kita. Secara sadar ataukah tidak, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa fitnah ditawarkan, dibentangkan di hadapan hati-hati kita, udan uda, secara berulang-ulang. Maka kita selalu memohon as-sabat, kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang beliau ajarkan tadi di mukaddimah, empat jenis fitnah, senantiasa kita minta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ahu, wa hadza fihi khatarul fitan, dalam hadis ini terdapat bahayanya fitnah. Fa innaka la ta'lam, karena engkau tidak akan mengetahui, idza ma tasyarrafta ilaiha, jika kamu tidak melihat kepada fitnah tersebut. Antakuna mimman nukita fihi qalbahu nuktatun bayda am sauda, kita semua enggak akan mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan titik putih atau titik hitam kepada setiap hati-hati kita. Karena yang namanya fitnah, kalau sudah dibentangkan, kalau sudah ditawarkan ke hadapan hati-hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya pasti akan terlihat. Akan dilihat oleh dia, akan disimak oleh telinganya, akan diperhatikan oleh kedua matanya. Maka bagian mana yang kita akan masuk? Apakah bagian pertama diberikan titik hitam ataukah diberikan titik putih? Selama dia sibuk dengan fitnah tadi, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, akan diberikan titik hitam kepada hati-hati mereka yang sibuk dengan arus fitnah tersebut. Kemudian kata beliau, fahdhar minat ta'arrud lil fitan, maka berhati-hatilah untuk kita ta'arrud, maknanya ta'arrud tadi tasadda, yakni irtafa'a ra'sahu liyandura ilaiha, hanya sekedar menoleh kepada fitnah yang ada. Hati-hati kata beliau dari hanya sekedar ta'arrud lil fitan, menoleh kepada fitnah, fitnah yang ada. Artinya menoleh kepada fitnah yang ada apa? Menerima. Oh iya juga ya. Oh benar juga ya. Menganggap bahwasanya fitnah itu adalah satu kebenaran. Padahal al-fitnah kullu makruh. Satu yang dibenci. Tidak ada memiliki dampak positif. Pasti ke arah dampak negatif. Ke arah yang tidak akan disukai oleh setiap muslim. Tapi ketika hatinya sudah mulai tasyarraf, sudah mulai ta'arrad, sudah mulai tasadda, sudah mulai menoleh dan menerima fitnah tersebut, maka mulai satu titik hitam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, hafizahullah war'ah, wahrub minha hurubaka minal asad. Ketika kamu mendapati satu fitnah yang terjadi, larilah menjauh dari fitnah tersebut sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Jadi ketika ada fitnah, kita mengetahui, lari jauh-jauh. Jangan sampai kita membenarkan. Jangan sampai kita menganggap itu adalah al-haq. Jangan sampai kita menganggap itu adalah pihak yang terzalimi. Jangan sampai kita menganggap itu adalah orang-orang yang benar. La. Setiap fitnah yang terjadi akan datang dengan pakaian-pakaian yang baru yang kita tidak akan mengetahui. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menguji kita. Apakah hati kita bisa melewati jenis fitnah tersebut, ataukah hati kita termasuk wal'iyadzubillah hati yang kedua, yaitu yang menerima dan menyerap fitnah tadi sehingga menjadi hati yang diberikan titik hitam oleh Allah wal'iyadzubillah. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya fitnah itu bukan satu dua kali diberikan di hadapan hati-hati muslimin, akan tetapi udan-uda, sering, berkali-kali. Maka pentingnya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam di antara doa yang warid dari beliau, Allahumma jannibnal fitan. Ya Allah, jauhkanlah fitnah dari kami. Ma dhahara minha wa ma batan. Apakah fitnah tersebut terlihat ataukah fitnah tersebut yang samar-samar? Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim fi sahihain, sahih Bukhari wa sahih Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Perhatikan awal sabda beliau, satakunu fitanun. Bukanlah yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam satakunu fitan, ada satakunu fitnah. Akan terjadi sebuah fitnah. La. Jama' yang diberikan oleh, yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Satakunu fitanun. Bukan satakunu fitnatun. Dalam bentuk mufrad. Tunggal. Tidak. Akan tetapi disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk jama'. Artinya fitnah-fitnah yang banyak akan terjadi. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Seorang yang duduk dari fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Seorang yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Dalam menghadapi fitnah tersebut. Maksudnya duduk, maksudnya berdiri, maksudnya lari, atau maksudnya berjalan adalah sikap seorang muslim terhadap fitnah yang ada. Kalau dia hanya duduk berarti dia hanya melihat. Oh ini fitnah yang terjadi, kita lihat petuah para ulama. Kalau dia naik ke tingkatan berdiri, mungkin dia mulai menyimpulkan. Oh kesimpulannya seperti ini, sudah mulai berani menyimpulkan padahal dia hanya sekedar tuwailibul ilm. Kalau dia berjalan, sudah berani menyalahkan pihak ini. Fitnah ini adalah fitnah yang benar. Si pihak fulan adalah pihak yang salah. Kalau sudah dia berlari terhadap fitnah ini, berarti dia sudah tertutupi hatinya oleh fitnah yang ada. Maka keadaannya kata Nabi, yang duduk lebih baik dari yang berdiri, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Wa man tasyarrafa laha tastasyrifuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menoleh ke arah fitnah tersebut, maka fitnah itu akan tastasyrifuh, akan menarik dia. Barang siapa yang menoleh kepada fitnah tadi, ingin memberikan satu kesimpulan terhadap fitnah yang terjadi, maka fitnah itu akan menyeret dia, menarik dia untuk sibuk terhadap fitnah yang ada. Wa man wajada malja'an, Barang siapa yang menemui sebuah tempat perlindungan au ma'adzan, maknanya sama, tempat perlindungan, falya'udz bih, maka berlindunglah pada tempat tersebut. Kalau ada tempat untuk berlindung, berlindunglah dari fitnah yang terjadi. Ai, kata Syekh Al-Bukhari, liyahruba min tilkal fitan. Sebaiknya dia lari, kabur dari fitnah yang terjadi tersebut. Maka hadis yang kedua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim ketika melihat fitnah ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang pertama mereka yang hanya duduk. Tingkatan yang kedua mereka yang sudah mulai berdiri. Tingkatan ketiga mereka yang sudah mulai berjalan. Tingkatan yang terakhir mereka yang sudah mulai berani untuk berlari mencari fitnah yang ada. Maka hati-hati dari jenis-jenis orang tersebut. Jadilah kita jenis yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam, man wajada malja'an, barang siapa yang menemui satu tempat perlindungan, falyaudzbih. Hendaknya dia berlindung dari fitnah tersebut untuk kita lari menjauh dari fitnah yang ada. Wa ja'a fi sahih Muslim. Kemudian dalil yang ketiga, sebuah hadis yang datang dalam sahih Imam Muslim. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Perhatikan, bukan fitnatan, fitanan. Badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian dalam beramal soleh karena akan banyak fitnah-fitnah. Kaqita'il laylil mudhlim, banyaknya fitnah-fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam yang mendatangi kalian. Jam 6.15 sudah maghrib, tahu-tahu setengah 7 sudah gelap malam, tahu-tahu jam 8 malam waktu isya sudah gelap gulita, tahu-tahu jam 12 malam sudah tengah malam. Ini qita'il lail, potongan malam, cepat. Setahap demi setahap langsung, tanpa menunggu 24 jam baru nanti malam agak gelap, 24 jam berikutnya baru masuk ke tengah malam. Qita'il lail, langsung. Hanya hitungan beberapa jam, inilah fitnah yang akan terjadi. Oleh karenanya kata Nabi, badiru bil amal, segeralah dalam melakukan amalan soleh, jangan ditunda-tunda. Khususnya di bulan Ramadan, malaikat Allah Subhanahu wa taala menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang yang akan melakukan amalan soleh, kerjakan cepat, segerakan, jangan ditunda-tunda. Ingin mengkhatamkan Al-Qur'an, segera khatamkan. Ingin berdiri bersama imam, segera berdiri bersama imam melaksanakan salat tarawih berjamaah. Ingin bersedekah, segera bersedekah, jangan pikir-pikir, jangan hitung-hitung. Aqbil, segeralah. Masuk ke dalam pembahasan fitnah pun seperti itu. Badiru, bersegeralah kalian dalam beramal. Karena fitnah ini akan datang, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ka qita'il lailil mudhlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat cepat. Yusbihur rajulu mu'minan, seorang yang pagi harinya masih dalam keadaan mukmin, bisa jadi yumsi kafira, bisa jadi sore harinya dia sudah menjadi seorang kafir, wal iyadzu billah. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan, sore hari kita masih mendapati dia sebagai seorang mukmin, wa yusbihu kafira, dan di pagi harinya dia telah menjadi seorang yang murtad kafir kepada Allah, wal iyadzu billah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kenapa secepat itu dia bisa berubah? Merubah pendiriannya, merubah akidahnya, merubah keyakinannya. Karena kata Nabi SAW, yabi'u dinahu, karena dia berani menjual agamanya, bi'aradin minad dunia, dengan perkara-perkara remeh dari duniawi. Mungkin keimanan dia ditukar dengan satu kardus Indomie, dan ini terjadi. Mungkin keimanan dia tukar dengan satu kardus dari makanan-makanan yang dia butuhkan. Kristenisasi luar biasa terjadi di fitnah yang ada. Di masa-masa fitnah seperti ini, kristenisasi dan yang semisalnya adalah senjata mereka kaum kufar, senjata mereka orang-orang kafir untuk memurtadkan muslimin. Bi'aradhi minad dunya, segala macam perkara-perkara duniawi yang insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh beliau secara global, apa itu aradud dunya, menjadi alasan kenapa dia menjual agamanya, menjual akidahnya. Wal aradu huwa mata'ud dunya, makna dari arad, seorang yang menjual agamanya dan ditukar dengan arad. Apa itu arad? Kata beliau, mata'ud dunya, perhiasan-perhiasan duniawi. Wa yashmulu al-malu, mencakup di dalamnya harta. Wal jahu, ataukah pangkat, kedudukan. Wal mansib, pangkat atau kedudukan yang dijanjikan kepada dia. Wa ghairu dzalik, ataukah yang lainnya. Al jah wal mansib memiliki satu makna, muradif. Maka bisa jadi seorang dijanjikan untuk menjadi pemimpin satu perusahaan, dengan embel-embel keluarlah dari Islam terlebih dahulu, maka niscaya engkau akan mendapatkan jabatan seperti ini dan seperti ini. Dan ada orang yang mengambil tawaran tersebut, waliyadzubillah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia tukar agamanya dengan perkara-perkara remeh dari duniawi, walaupun di pandangan dia itu adalah perkara yang besar. Manajer sebuah perusahaan akan mendapatkan sekian ratus miliar mungkin per bulannya, jumlah yang cukup besar. Akan tapi dia lupa untuk melihat makna di balik fitnah yang terjadi, makna tersembunyi dari fitnah yang telah dia masuk ke dalamnya, yaitu azab dari Allah, wal'iyadzubillah. Maka dari hadis yang ketiga ini, khawati fillah ya ra'akumullah, Nabi SAW mengibaratkan fitnah dengan qita'il laylil mudlim, potongan-potongan malam yang begitu cepat. Artinya fitnah ini kalau kita melihat kepada dia langsung ditarik. As-sahibu sahib, teman itu menarik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita akan ikut dengan kesolehan-kesolehan mereka. Kalau kita bergaul dengan orang-orang jelek, maka kita akan ditarik menuju kejelekan-kejelekan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Begitu cepat, kita tidak sadar, tahu-tahu sudah melakukan kemungkaran ini, kemungkaran itu, dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, wal'iyadzubillah. Kemudian hadis yang terakhir yang disebutkan oleh beliau dalam pembahasan ini, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu syaikhan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh asy-syaikhan, Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Kata beliau alaihi salatu wasallam, yataqarabuz zaman. Zaman ini akan menjadi semakin singkat. Yataqarab, semakin dekat. Tahu-tahu kita sudah berada di 20 Ramadan. Rasanya baru kemarin kita masuk bulan Ramadan. Yataqarab zaman. Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau adalah seorang yang mengeluarkan sesuatu dari lisannya berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah al-haq, sebuah kebenaran akan terjadi, dan kita berada di masa fitnah. Yataqarab az-zaman, enggak terasa. Tahu-tahu 10 hari depan sudah masuk Idul Fitr. Tahu-tahu nanti beberapa bulan lagi sudah masuk Idul Adha. Begitu cepat, ya kata, ya taqarab az-zaman. Masa ini begitu cepat, hari-hari begitu cepat terlewati. Wa yanqusul amal. Bersamaan dengan itu, amalan-amalan seorang muslim semakin berkurang. Harusnya semakin cepatnya zaman, semakin cepat pula kita beramal. Semakin dekat zaman ini, semakin singkat zaman ini yang nanti ujungnya adalah yaumul qiyamah wal iyadzu billah. Semakin cepat pula kita beramal, bersedekah mudah mengeluarkan harta, sholat mudah untuk melangkahkan kaki, berpuasa mudah untuk menjalankan sahur, dan yang misalnya beribadah amalan saleh mudah untuk kita kerjakan. Ini yang diminta seharusnya. Akan tetapi dengan adanya fitnah, zaman semakin cepat, yang kusul amal, amalan-amalannya semakin sedikit. Wa yulqasyuh, dan tersebar asyuh al-bakhil, kekikiran, sifat tidak mau berbagi kepada orang lain. Yang dia inginkan adalah dirinya, dirinya dan keluarganya saja, tanpa memikirkan orang yang berada di kanan kirinya. Ini masuk kepada sikap asyuh al-bakhil, kikir, pelit, tidak mau membagikan harta yang dia miliki. Wa tadharul fitan, dan pada masa tersebut Allah Subhanahu wa taala menampakkan fitnah, menyebarkan fitnah-fitnah yang ada. Wa yakthuru al-haraj, dan al-haraj itu semakin tersebar. Selain sikap kikir yang tersebar, al-haraj pun tersebar. Qalu, mereka bertanya, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuma huwa? Apa yang kau maksud dengan al-haraj? Maka Nabi SAW menjawab, al-qatru al-qatru, pembunuhan, pembunuhan, penumpahan darah, pertumpahan darah yang dilakukan oleh muslim, dan yang ditumpahkan adalah darah muslim. Kita lihat sekian banyak pengeboman bunuh diri, terjadi tertumpahnya darah muslimin, tertumpahnya darah para aparatur negara, kepolisian. Begitu pula di sana, di Suria, Libya dan Tunis, sekian banyak negara-negara telah menumpahkan darah-darah muslimin. Tersebar al-haraj, pembunuhan, tertumpahnya darah muslimin seakan-akan darah mereka tidak berharga. Sudah mulai ada tanda-tanda kita berada di akhir zaman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan keadaan ini kita harus berhati-hati. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda akhir zaman ini, yang paling tidak hanya ada 4 tanda, zaman yang semakin singkat, amalan yang semakin berkurang, atau 5 tanda, yang ketiga tersebarnya sifat kekikiran, yang kelima fitnah semakin dinampakkan oleh Allah azza wajal, dan yang kelima adalah banyaknya pembunuhan. Maka dari 5 tanda ini kita bisa mengetahui zaman fitnah itu telah datang. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah menutup pembahasan pada pembahasan yang kedua ini, fahadhihi jumlatun minan nususil amirati bil ittiba'. Maka ini adalah beberapa dalil, beberapa nas yang menunjukkan amirah untuk kita bisa selalu mengikuti ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhadzira minal fitan wal muhadziratu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan dalil-dalil tersebut telah berisi peringatan untuk kita menjauhi fitnah-fitnah yang akan terjadi, apakah fitnah tersebut nampak ataukah samar-samar tersembunyi. Waqad khotaba Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma, sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah berkhutbah pada satu hari, fa dzakara amrad dajjal, dan menyebutkan bahayanya fitnah ad-dajjal, al-masih ad-dajjal, wa annahu syarrun atau wa annahu syarru ghaibin yuntazar. Dan dajjal tersebut adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, syarru ghaibin yuntazar. Atau penjelasan dari Syekh Al-Bukhari, syarru ghaibin yuntazar, sejelek-jeleknya makhluk gaib yang sedang ditunggu. Kenapa ditunggu? Karena dia pasti akan turun sebagaimana akan turunnya Imam Mahdi. Maka Dajjal pun akan turun. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita sedang menunggu turunnya Ad-Dajjal, ahlul fitan. Idh fitnatuhu azimatun. Dan fitnah Ad-Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, nas'allaha ayyaqiyana wa iyyakum al-fitana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan kalian semua dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Maka kita mengatakan amin, Allahumma amin. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, pembahasan kedua ini yang alhamdulillah kita telah selesai membacanya, menunjukkan kepada kita dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fitnah itu akan dibentangkan di hadapan hati-hati muslim, bagaimana fitnah itu akan terjadi di tengah-tengah manusia, bagaimana fitnah itu akan tersebar di tengah-tengah muslimin. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan fitnah ini, tahdzir minal fitan, untuk kita menjauhi fitnah, adalah apa yang Allah azza wa jal firmankan di dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian dari fitnah-fitnah yang akan terjadi, yang mana fitnah tersebut la tusibanna alladhina zalamu, tidak akan menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim, hanya kepada orang-orang yang bermaksiat yang akan tertimpa fitnah. Karena fitnah terbesar yang telah kita ketahui adalah fitnah tu syirik, fitnah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang melakukan kemaksiatan, seorang yang melakukan kesyirikan adalah fitnah terbesar, yang artinya dia telah menyerap dan menerima tawaran fitnah tersebut, dan dia telah menantang Allah azza wa jal untuk mendapatkan azabnya. Bukan hanya orang-orang yang bermaksiat, bukan hanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, bukan hanya orang-orang yang jelek yang akan mendapatkan fitnah tersebut, akan tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang suka beramal soleh pun tidak akan selamat dari fitnah yang terjadi. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz wattaqu secara umum, bertakwalah kalian semua dari fitnah-fitnah yang ada. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah pribadi yang paling pantas untuk kita contoh, ketika beliau tidak pernah meninggalkan doa, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari fitnah-fitnah yang terjadi. Inna sa'ida laman junnibal fitan, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah mereka yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Wallahu a'lamu bis-shawab.